Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Kita lihat bagaimana gerakan Abu Bakar dalam berdakwah. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala dia masuk Islam, maka langsung dia bergerak berdakwah secara sembunyi-sembunyi sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dia juga diutus menjadi nabi, seakan-akan dia juga ikut memikul beban yang diemban oleh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berdakwah dengan luar biasanya, maka masuk Islam di tangan Abu Bakar orang-orang yang hebat. Siapa yang masuk Islam di tangan Abu Bakar? Di antaranya 5 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 orang tersebut, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu masuk surga karena dakwahnya siapa? Abu Bakar. Kemudian Az-Zubair bin Awam masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman bin Auf masuk Islam juga karena dakwahnya Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam juga karena dakwahnya Abu Bakar. Dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu juga masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini 5 orang dari 10 orang al-mubasysyirin bil jannah. Kita tahu dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali bin Abi Thalib fil jannah, Ali di surga. Talha fil jannah. Az-Zubair fil jannah, Zubair bin Awam di surga. Wa Abdurrahman bin Auf juga masuk surga. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas juga di surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Sa'id bin Zaid juga di surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Rasulullah SAW sebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 orang di antaranya berkat dakwah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Lihat saja bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Seluruh kegiatan kebaikan yang dilakukan oleh Utsman seluruhnya pahalanya mengalir kepada Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar yang menyebabkan dia masuk Islam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Utsman, "Ala astahi mimman yastahi minhul malaika?" Kenapa aku tidak malu kepada orang yang malaikat malu kepadanya? Siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang dia berinfak dengan harta yang banyak tatkala Ghazwat Tabuk. Berinfak. Dan banyak sekali infak Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian dia menjadi khalifah dengan khalifah yang sangat baik. Seluruh kebaikan Utsman bin Affan semuanya mengalir kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lihat Abdurrahman bin Auf. Saudagar kaya raya yang menginfakkan hartanya untuk Islam. Seluruh hartanya dia infakkan, dia dapat pahala dan juga pahalanya mengalir kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya. Orang yang mengikuti dapat pahala dan pahalanya juga mengalir kepada orang yang menunjukkan kebaikan kepadanya. Dari sini kita mengetahui bagaimana hebatnya Abu Bakar dalam berdakwah. Para ulama menyebutkan, kenapa bisa Abu Bakar begitu mudah untuk berdakwah? Disebut karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang berakhlak mulia. Dia pedagang besar. Namun dia berakhlak mulia, bahkan dengan dagangannya membuat orang senang sama dia. Sebagian orang kalau berdagang atau pekerjakan orang bikin masalah. Abu Bakar tidak. Dia berdagang, kemudian pekerjakan orang, orang senang dengan dia, tertarik dengan dia. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu juga berilmu, dia mengerti tentang nasab-nasab Arab. Sehingga sebagian sahabat mereka senang dengar pembicaraan Abu Bakar, mudah untuk bergaul. Kalau dia udah ngobrol, orang senang mendengar obrolan Abu Bakar. Sehingga tatkala dia berdakwah, maka orang-orang mudah menerima dakwah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau kita berbicara tentang keutamaan Abu Bakar terlalu banyak. Ya dialah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan maut dari Mekah menuju Madinah tatkala hijrah, sementara orang-orang kafir sedang mengadakan sayembara. Siapa yang bisa membunuh Abu Bakar atau Muhammad atau Abu Bakar akan diberikan 100 ekor unta. Perjalanan maut. Yang menemani siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya sungguh terhina orang-orang yang mereka mengkafirkan Abu Bakar, yang mencela Abu Bakar, yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar dahulu sujud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara dia mengalungkan patung di kalungnya. Mereka mengatakan Abu Bakar menginfakkan dengan infak yang banyak di awal Islam karena dia ingin mengambil tahta dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah mendengar dari dukun-dukun bahwasanya Muhammad ini bakalan jadi raja, maka saya harus jadi pengikut dia. Karena Muhammad kalau meninggal, maka saya yang akan menggantikannya. Ini perkataan orang-orang SYIAH. Yang mereka, kerjaan mereka adalah mengkafir-kafirkan Abu Bakar. Dan mereka bangga mengkafirkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan mereka beribadah dengan mengkafirkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan melaknatnya. Adik-adik, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita sadar bahwasanya Islam bisa sampai kepada kita dengan jasanya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dengan jasanya para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang harus paling kita cintai. Kita cintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama. Kita harus bela mereka. Kalau ada orang mencaci mereka, maka kita benci terhadap orang tersebut. Bagaimana mereka mencaci pahlawan-pahlawan Islam? Dan ini yang dicari oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir ingin kita benci dengan para sahabat. Padahal Islam mengajarkan kita untuk cinta kepada para sahabat agar kita bisa kembali kepada kejayaan. Kita harus tahu bagaimana perjuangan para sahabat. Kita ajari anak-anak kita tentang perjuangan para sahabat. Karena Islam jaya dengan mereka. Lantas datang orang-orang ini, orang-orang munafik ini, mengatakan para sahabatlah umat terburuk, para sahabatlah kafir, para sahabat munafik, para sahabat mencari dunia dengan berita-berita dusta yang mereka sebarkan. Sungguh-sungguhnya mereka telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat Nabi seluruhnya kafir kecuali cuma 4 orang? Kalau begitu Nabi adalah Muhammad adalah nabi yang gagal. 23 tahun berdakwah semuanya murtad setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan pemikiran seperti ini. Hati-hati, sementara pemikiran seperti ini, firqah sesat seperti ini sudah masuk di tanah air kita. Allahul musta'an. Kemudian di antara yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah seorang pemberani pahlawan yang sangat hebat. Beliau adalah anaknya Abu Thalib. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kakeknya meninggal Abdul Muttalib, waktu ibunya meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Waktu Abdul Muttalib meninggal dunia, maka Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Dan Abu Talib adalah seorang yang miskin, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sampai-sampai Nabi SAW menggembalakan kambing-kambingnya orang Mekah untuk membantu pamannya. Abu Talib memiliki di antaranya 3 putra, yaitu Ja'far, kemudian Aqil, dan juga Ali bin Abi Talib. 3 anaknya. Maka, tatkala Rasulullah SAW melihat pamannya Abu Talib hidupnya susah, maka dia pun memberi usul kepada pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib seorang yang kaya raya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana kalau kita bantu saudaramu? Jadi Abbas pamannya Nabi. Pamannya Nabi diantaranya siapa? Hamzah. Diantaranya siapa? Abu Talib. Diantaranya siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Diantaranya Abu Lahab. Ini beda-beda semua sikapnya. Kalau Hamzah masuk Islam. Kalau Abu Talib tidak masuk Islam tapi bela Nabi SAW. Kalau Abu Lahab memusuhi Nabi SAW. Kalau Al-Abbas masuk Islamnya belakangan. Oleh karenanya, Nabi SAW mengatakan kepada pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kita bantu saudaramu Abu Talib. Maka berangkatlah mereka berdua menuju Abu Talib. Kemudian menawarkan bantuan, ingin merawat anak-anaknya Abu Talib. Maka Abu Talib mengizinkan dengan mengatakan, selama Aqil bersama saya, lakukan apa yang kalian kehendaki. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil Ali, dirawat di rumahnya. Kemudian Al-Abbas mengambil Ja'far. Kemudian Aqil masih bersama siapa? Bapaknya Abu Talib. Ali bin Abi Thalib dipelihara, diasuh oleh Nabi SAW. Seakan-akan anaknya Nabi SAW. Maka tatkala ditawarkan Islam kepadanya, tentunya Ali bin Abi Thalib langsung masuk Islam. Umur beliau tatkala itu baru 10 tahun. Ya, namun meskipun masih kecil, Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada Ali bin Abi Thalib karena tahu bagaimana cerdasnya dan pintarnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.